narasumber yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita cintai, beliau adalah Ustaz Dr. Ahzami Jazuli Samiun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum Ustaz? Alhamdulillah tayyib Ustaz. Pagi-pagi kita lagi-lagi sudah harus bertemu di sini Ustaz. Masyaallah. Untuk mendiskusikan tentang masalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, kesempatan yang mudah-mudahan ini menjadi investasi amal saleh. Yang sebuah nikmat berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah. Baik Ustaz, tema kita tentang masalah hidup dan perjuangan Ustaz. Nah, mungkin Ustaz bisa memberi pengantar Ustaz. Tafadhol Ustaz. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya telah menegaskan bahwasanya hidup ini adalah sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan. Oleh karena itu di dalam tulisan-tulisan para salafus saleh dan juga kita bisa tadabbur sendiri langsung sejak ayat Qur'anul Karim bahwasanya tidak ada manusia hidup di dunia ini yang tanpa dengan perjuangan, tanpa dengan kesulitan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, ketika hidup ini ada sebuah perjuangan, hidup ini ada sebuah tantangan, Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal, memberikan potensi kepada manusia untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup itu. Dan begitu pentingnya pemahaman manusia tentang perjuangan dalam hidup ini, maka dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan mukadimahnya didahului dengan qasam, Ustaz. Lagi-lagi dengan qasam. Dan karena qasam itu tujuannya untuk meyakinkan, Ustaz, ya, mempertegas. Jadi dalam Al-Qur'an dikatakan al-qasam itu adalah min adawati taukid, ya, untuk mempertegas, untuk memperkuat. Itu Ustaz barangkali mukadimah dari surah Al-Baqarah. Ini kalau kita melihat Allah lagi-lagi bersumpah dengan kota ini, Ustaz. Iya. Ini la uqsimu bihadzal balad. Ini apakah yang dimaksud juga dengan kota Mekah juga? Sah? Iya, kota Mekah. Seperti dalam surat At-Tin. Betul. Itu maksud surat Mekah. Dan ini juga mengingatkan pada kita bahwasanya betapa pentingnya satu tempat di mana tempat itu adalah diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia pilihan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita ingat Mekah, itu bukan sekedar ya sekedar zikroyat, nostalgia masa lalu di zaman Nabi, la, tetapi kita diingatkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Sehingga kita tergugah ya, tergugah semangat kita untuk berjuang meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah yang menghadapi sekian banyak kesulitan. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di Mekah. Jadi memang subhanallah ketika Allah bersumpah dengan Al-Balad yang artinya Mekah itu juga sekaligus mengingatkan seluruh umat Islam betapa nabi kamu hai kaum muslimin ketika berjuang ternyata tidak mendapatkan jalan yang selamanya mulus, tapi awal perjuangan itu selalu mendapatkan kesulitan dan tantangan hidup. Iya, itu. Baik, kemudian pada ayat kedua Allah menyatakan wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Nah, ay anta mukim. Anta mukim, anta ya Muhammad, mukim tempat tinggal di Mekah tersebut. Iya. Jadi dikaitkan antara Mekah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya apa? Artinya juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semuanya akan nikmatnya tempat yang diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang saat kalau kita jujur ya bahwa tidak ada tempat yang lebih aman daripada Makkah Al-Mukarramah. Subhanallah, sangat luar biasa. Iya, orang salat jual emas macamnya ditutup dengan kain aja juga enggak ada yang merampok. Coba kalau di negara lain atau di kota yang lainnya. Iya. Terkadang ada pertanyaan-pertanyaan lepas semacam ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kota Jakarta itu? Sudah berarti Allah lebih tahu tentang itu. Atau di antara rahasianya karena memang di kota Mekah itu ada Baitullah. Betul, sudah jelas itu karena itu adalah bangunan pertama kali yang wudi'a kan yang diletakkan untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah Allah bersumpah dengan kota Mekah, Allah pada ayat ketiga bersumpah wa walidi wa mawalad, dan demi bapak dan anaknya. Ini maksudnya gimana nih? Iya, Ustaz. Ini seolah-olah kalau hanya melihat ayat ini saja seolah-olah enggak nyambung, Ustaz. Enggak ada munasabahnya. Enggak ada korelasinya. Nah, di sini pentingnya kita mentadabburi ayat-ayat Quran dan juga kita membaca tafsir ulama-ulama kita rahimallahu jami'an. Jadi yang dimaksud dengan wa walidi wa mawalad oleh sebagian ulama dikatakan bahwasanya Allah bersumpah ya dengan orang tua dan anak. Nah, apa kaitannya orang tua dan anak dengan Makkah? Maka sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud orang tua adalah Ibrahim alaihissalam dan yang dimaksud dengan anak adalah Ismail alaihissalam. Karena dua orang inilah yang membangun Ka'bah al-Musharrafah. Dua orang inilah yang memakmurkan Makkah Mukarramah menjadi tempat untuk beribadah pada seluruh umat Islam. Ini dimaksud dengan wa walidi wa mawalad, walaupun saat penafsiran ini tidak menafikan ya zahirnya ayat, di mana Allah bersumpah dengan orang tua dan anak. Kenapa? Karena kita tahu persis bagaimana kedudukan orang tua, dan juga tahu bagaimana kebaikan anak itu harus senantiasa berbaik pada orang tua selama orang tua tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Baik, San. Jadi bisa dua pemahaman ya, satu yang satu. Kemudian ini mungkin menjadi sentral diskusi dan kajian kita. Yeah. Pada ayat yang keempat Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi lagi-lagi Allah mendatangkan dua kata pengucap. Bahkan tiga ya, karena fi'il madhi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ini ada pesan apa nih? Subhanallah. Lagi-lagi kita sering ya, pentingnya kita mengetahui manhaj tafsir itu saja, metodologi menafsirkan Al-Qur'an. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, jadi babul qasam, di sana ada qasam, ada muqsam bih, ada muqsam alaih, maka stressing dalam tadabur kita terhadap ayat-ayat Al-Qur'an adalah jatuh pada jawabul qasam. Dan inilah jawabul qasam. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi sungguh telah kami ciptakan manusia fi kabad, ai fi ta'ab wal masyaqqah. Ya, jadi manusia diciptakan oleh Allah dalam susah payah. Ini akan memberikan gambaran kepada setiap manusia bahwa diciptakannya manusia itu tidak gratis, oleh semajanan. Semuanya itu melalui proses yang susah payah. Bagaimana ya, apa namanya? Khaliyah minal khalaya ya, yang ada dalam badan kita ya, atau dalam rahim seorang ibu itu dijaga oleh Allah bisa lama bertahan di rahim, Ustaz ya. Kalau air sperma itu berada dalam rahim ibu, ya setiap apa namanya sel-sel daripada air sperma itu dijaga oleh Allah sampai tidak mati, ya. Padahal bukan satu sel, sekian sel, khalaya katsira. Itu baru bicara tentang awal penciptaan, kan. Subhanallah. Ya, belum nanti kalau ketika seorang ibu itu melahirkan, apa namanya mengandung, ya hampir setiap ibu pernah merasakan bagaimana susah payahnya mengandung, apalagi kalau dia mengidam, Ustaz ya, mengidam sesuatu yang tidak ada di daerahnya, umpamanya. Bagaimana nanti memeriksa lagi ya kandungannya, bagaimana ketika dia melahirkan, bahkan tidak sedikit orang tua kita yang melahirkan meninggal. Sebuah perjuangan dan perjuangan, fikabat. Nah, begitu nanti manusia lahir juga demikian. Tidak ada manusia yang sampai pada puncak karirnya itu tanpa dengan perjuangan. Maka dalam ayat ini sebenarnya ini berkaitan dengan sunnatullah, ketentuan Allah yang berlaku di dunia ini, yang berkaitan dengan al-ibtila, ujian. Karena dengan mengetahui bahwa dunia ini adalah ujian, kita akan berjuang melawan ujian dan cobaan itu. Maka saya katakan kalau kita merenungi ayat-ayat ini, paling tidak ada empat hal yang harus kita pahami. Yang pertama bahwasanya al-ibtila'u adalah waqi'un insani. Jadi ujian atau cobaan adalah realitas kehidupan manusia. Artinya tidak ada manusia yang tidak payah, yang tidak capek, yang tidak diuji oleh Allah, baik dia seorang mukmin atau orang kafir. Ini kadang-kadang ada orang mengatakan, wah jadi orang beriman ini atau jadi orang Islam susah, kewajibannya banyak, katanya. Apa aja haram tidak boleh gitu. Coba orang kafir nggak ada haram, riba boleh, zina boleh, apa aja boleh, seolah-olah apa yang orang beriman itu tersiksa di dunianya. Ini tidak benar. Orang kafir pun di dunia juga akan mendapatkan cobaan. Seorang kafir yang menjadi presiden itu tidak langsung gratis jadi presiden. Dia harus melewati saingan yang begitu ketat di dalam pemerintahannya. Sama tidak ada orang yang cuma-cuma. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan bahwa setiap manusia itu diuji oleh Allah, Allah sudah memberikan berita gembira bahwasanya sama-sama diuji, tapi kemenangan itu, keberhasilan adalah akhirnya di tangan orang Islam. Ini bisa lihat itu dalam surat An-Nisa ketika Allah mengatakan wala ta'inu fi batigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Janganlah kamu lemah untuk mengejar musuh-musuh kamu, kata Allah. Jika kamu merasa sakit, ketahuilah orang-orang kafir, mereka juga merasa sakit sebagaimana kamu merasa sakit. Orang kafir luka dalam perang, orang Islam juga luka sama. Tidak ada bedanya. tetapi watarjuna minallah ma la yarjun, kamu mengharapkan dari Allah surga Allah, kenikmatan Allah, ridha Allah, dan mereka tidak bisa mengharapkan tersebut. Nah ini artinya Allah berbicara realistis gitu. Yeah. Realistis bahwa setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian. Baik. Ini tentang masalah bentuk ujian. Iya. Yeah. Kalau kita melihat masyarakat kita selalu mengidentikan ujian itu adalah kesempitan, kemiskinan, kekurangan. Apakah memang semacam itu? Tidakkah juga kelapangan itu terkadang juga menjadi bagian ujian Allah? Betul, Ustaz. Jadi sebenarnya ujian itu ada yang berupa keburukan, ada yang berupa kebaikan, kan? Melakukan bisyari wal khair, dengan keburukan, dengan kebaikan. Artinya sesuatu itu bisa berupa nikmat, juga bisa berupa nikmah. Bisa berupa kenikmatan dari Allah, bisa berupa bahaya dan musibah. Contoh sah, alaisal ma'u nikmatan, bukankah air itu nikmat? Tetapi ketika umat manusia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, begitu air banyak mereka boros dalam pemakaian air umpamanya, akhirnya hadal ma', air itu yatahawwal, berubah menjadi nikmah, sehingga orang Indonesia ada kebanjiran, sah. Padahal air itu adalah nikmat Allah. Iya. Al-walad, anak. Di sini juga Allah bersama dengan anak. Bukankah alaisal waladu ni'matan? Bukankah anak itu adalah nikmat? Masya Allah, apalagi orang sudah rumah tangga sudah 10 tahun gak punya anak. Begitu punya anak, luar biasa nikmatnya. Nikmat. Tetapi ketika anak tidak dididik secara islami, tidak dididik mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjatuh di dalam kehidupan narkoba, kehidupan yang serba bebas dan lain sebagainya, maka anak ini juga menjadi bencana kepada dirinya dan bencana pada orang tuanya. Nah, oleh karena itu, ini semuanya cobaan sebenarnya. Selain kita bisa melihat bahwa hal tersebut adalah nikmat, tapi juga bisa berubah menjadi cobaan. Baik, Ustaz. Ya, tadi Ustaz sudah memaparkan yang pertama, ada yang namanya ibtilaun waqi'un insani. Waqi'un, dia merupakan waqi'un insani. Tadi ya, yang kedua Ustaz sempat menyebutkan, dia merupakan waqi'un imani. Betul. Realita keimanan ini bagaimana? Betul, Ustaz. Jadi ujian itu adalah waqi'un imani. Keimanan adalah sesuatu yang mahal, bahkan lebih mahal daripada wujud, daripada hidup kita ini. Oleh karena itu keimanan itu harus disyukuri. Karena tabiat karakter daripada sebuah kenikmatan, kenikmatan itu akan senantiasa bertambah, dinamis, jika kenikmatan itu kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Karena keimanan itu sebuah nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala menguji kenikmatan itu, disyukuri atau tidak. Disyukurinya sudah barang tentu dengan cara ya merespon seluruh panggilan keimanan itu, panggilan berupa sholat, zakat, haji, memaafkan saudaranya, membantu saudaranya yang lemah dan sebagainya. Itu adalah panggilan keimanan. Dan orang yang seperti itu harus diuji oleh Allah untuk mengetahui siapa yang beriman yang sejati dan siapa orang yang hanya sekedar mengatakan kami beriman. Maka dalam surah Al-Ankabut kan jelas ya, ahasiban nas ayutraku ayyakuru amanna wahum la yuftanun ay wahum la yuftanun, apakah mereka tidak diuji? Diuji. Jawabnya adalah bala ya rob yuftanun, pasti diuji. Ini saat yang kita maksud dengan waqi'un imani. Jadi keimanan orang diuji dengan krisis, iya, diuji dengan ketenaran, diuji dengan anak yang banyak yang berhasil, diuji juga dengan anak yang nakal. Semuanya adalah keimanan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka komitmen dengan keimanan walaupun sudah diuji dengan sekian banyak kesulitan, maka keimanan itulah ya, yang seperti itulah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan waqi'un imani, Ustaz. Makanya tidak ada orang yang beriman yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita melihat ketika sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah. Betul, Ustaz. Ke Madinah Al-Munawwarah. Itu sebuah perjalanan yang tidak betul pernah kita gambarkan, andai kata betul itu diujikan kepada kita semua, Ustaz. Firorun bidini itu saat itu. Itu kalau tidak punya keimanan yang luar biasa, Ustaz, bagaimana orang meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya yang sudah lama dikumpulkan seperti Suhaib Ar-Rumi. Dia dari negara Romawi hijrah ke Mekah menjadi pedagang yang kaya, kemudian dia harus hijrah ke Madinah mengikuti panggilan Allah dan Rasulnya, meninggalkan kekayaan sudah ditumpuk sekian lama, Ustaz. Ini kalau enggak dengan keimanan tidak mungkin terjadi. Mungkin sisi lain adalah dalam sisi perjalanan. Betul. Pada waktu itu belum yang ada transportasi. Yang jauh dengan transportasi yang sederhana. Itu semuanya adalah berangkat dari sebuah keimanan. Maka keimanan itu akan menjadikan manusia mampu berbuat sesuatu yang luar biasa dengan keimanan. Tokoh kabir, potensi yang besar jika seseorang mempunyai modal yang bernama keimanan itu. Baik. Nah. Tadi yang ketiga Ustaz menyebutkan dia merupakan waqi'un da'wi. Betul Ustaz. Waqi'un da'wi. Jadi dia ibtila'un da'wi. Ibtila' adalah waqi'un da'wi. Ya. Jadi ujian itu adalah realitas dakwah. Ya. Kenapa realitas dakwah? Ya dakwah itu kan mengajak umat manusia yang intinya adalah at-taghyir, perubahan menuju yang lebih baik. Dan orang didakwahi itu tidak semuanya merespon. Apalagi kalau kita mendakwahi seorang penguasa yang zalim. Dia telah mempunyai kekuasaan, mempunyai tentara, mempunyai pendukung. Ketika berbuat zalim kemudian ya, didakwahi oleh para dai, oleh para ya, orang-orang Islam, sudah barang tentu ya, dalam dakwah itu akan menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Baik tantangan dari luar atau tantangan dari dalam. Tapi ternyata Ustaz, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ternyata tantangan para da'i yang lebih berat justru dari dalam, dari orang yang terdekat. Inilah barangkali yang bisa kita tadabburi dalam ayat 24 surat At-Taubah, surat nomor 9, ketika Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitanirrajim Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. 8 perkara tadi saat orang terdekat dengan dai, bapaknya, anaknya, saudaranya, istrinya, harta bendanya, keluarga besarnya, semuanya itu kan yang terdekat dengan diri seorang dai. Makanya saya katakan ad-da'wah ya, atau al-ibtila, afwan, ibtila, ujian itu adalah apa, waqi'un da'wi, realitas seorang dakwah, seorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat Rasul Ustaz, mungkin diuji dengan pamannya sendiri. Betul Ustaz. Abu Thalib dengan pamannya sendiri ya. Ya, dengan kaumnya sendiri juga. Kaumnya sendiri yang mengatakan Muhammad itu al-amin ya, yang dipercaya. Tapi juga kaumnya juga yang mengusir beliau sallallahu alaihi wasallam. Ujian luar biasa. Itu pun sebagai seorang pemimpin, negarawan yang harus dicontoh oleh setiap manusia. Rasulullah ketika meninggalkan Mekah masih mengembalikan, ada upaya mengembalikan titipannya. Sampai Ali radhiyallahu anhu suruh tidur di rumahnya agar mengembalikan titipan orang yang mengusir beliau. Sebab saat, kalau di saat krisis kita punya pemimpin seperti itu, luar biasa, tidak membutuhkan waktu lama. Ya. Kondisi bumi Allah Indonesia ini akan subur kembali, akan sejahtera kembali ketika ada pemimpin-pemimpin yang benar-benar mempunyai amanah kepada Allah dan kepada umatnya, sudah barat tentu. Baik, Ustaz. Tadi Ustaz juga menyebutkan yang namanya waqi'un mi'yari, ini sangat menarik ini. Iya, iya. Realita parameter mi'yar, Ustaz. Ya? Parameter ya, parameter kebaikan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Jadi Ustaz, Allah Subhanahu wa taala ketika menyintai seorang hamba itu diuji Ustaz. Dan orang yang lulus dari ujiannya itulah orang yang terbaik. Maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda fi ma'nahu asyadun nasi ibtila'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthalu fal-amthal yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa idha wujida fi din salabah zidalahu fil bala' kama qala Rasulullah SAW. Jadi manusia yang paling dahsyat ya, ujiannya adalah para nabi ya, para nabi, kemudian orang-orang yang saleh, kemudian orang yang terbaik setelah mereka. Jadi setiap manusia pasti diuji oleh Allah sesuai dengan kapasitas keimanannya. Ketika diuji kok tegar, tetap tegar, ditambah lagi ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kalau seorang dai diuji oleh Allah dengan kemiskinan, lulus, enggak diuji lagi dengan kemiskinan, saat dengan harta kan, dengan harta kekayaan. Dengan harta lulus, diuji lagi dengan harta lagi dengan wanita. Dengan wanita lulus, diuji lagi dengan lain ya. Dengan kekuasaan dan sebagainya. Dan itu pernah terjadi pada Rasul ketika dikasih opsi-opsi tiga. Opsi-opsi tiga betul saat sallallahu alaihi wasallam. Dengan harta, dengan wanita, harta, dengan kekayaan. Dan ternyata lulus saat itulah orang yang terbaik di dunia. Karena dia lulus ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang paling berat. Walaupun kita tidak boleh mengatakan, udahlah kita biar menjadi manusia terbaik, coba ya Allah datangkan ujian apa saja. Enggak boleh, Ustaz. Enggak boleh. Karena kita tidak boleh menantang ujian, tapi kita disuruh oleh Allah untuk berdoa, inna nas'alukal afwa wal afiyah. Minta didoakan, minta dikabulkan oleh Allah supaya kita selamat dan sehat. Tidak boleh kita menantang ujian. Tapi kalau sudah datang ujian, pas butuh, kita harus tegar dan tetap. Dan jangan sampai kita, ya apa namanya, tidak istiqomah. Kita harus komitmen ketika dapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz, sebelum kita berpisah, mungkin ada tausiah, ada nasihat dari Ustaz untuk pemirsa kita sekalian, Ustaz. Ya, sebenarnya tausiah buat diri saya sendiri yang dhaif dan yang lemah, dan bagi saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita atau sebagian saudara kita di Indonesia yang dilanda krisis seperti ini, perlu diketahui bahwa krisis yang paling bahaya bukan krisis ekonomi, tapi krisis akidah, krisis ideologi, krisis akhlak, krisis keimanan. Oleh karena itu, agar supaya kita bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup ini, karena hidup adalah sebuah perjuangan, dan perjuangan adalah membutuhkan kesiapan kita untuk menghadapi sebuah tantangan, maka modal, lagi-lagi modal yang paling penting adalah keimanan kita, Ustaz, dan amal saleh. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari murkanya, baik murka di dunia atau murka di akhirat. Allahumma amin. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Karena waktulah yang batasi kita. Pemirsa keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup adalah perjuangan. Dan kita merasakan betapa dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ujian-ujian kepada kita semua. Oleh karena itu, kita harus tetap gigih di dalam berjuang untuk kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dalam dunia dia.